Dari mana engkau datang? Aku dari Makkah. Nama siapa yang kau sebut? Nama Allah. Lalu Nabi balik bertanya, kau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi kampungnya Yunus bin Matta. Betul. Dari mana kau kenal Yunus bin Matta? Yunus bin Matta saudaraku. Wa ana nabiyun. Dan aku adalah Nabi. Maka kemudian Adas mencium tangan Nabi dan kaki Nabi. Dan dia pun memeluk agama Islam. Berdakwah cuma satu orang pengikut. Jangan putus asa. Jangan bersedih hati. Abdul Somad datang berceramah. Insya Allah semuanya sudah baik menjadi lebih baik. Amin. Yang sebelumnya tak sholat, mudah-mudahan menjadi sholat khusyuk. Amin. Yang sebelumnya tak pandai baca Quran, setelah itu rajin mengaji kepada qori, ustaz, guru, masuk ke pesantren. Amin. Tidak ada Abdul Somad ceramah kepada orang non-Islam menjadi Islam. Tapi Nabi SAW jauh datang berdakwah. Satu orang pengikutnya. Tapi dalam perjalanan pulang ada kabar gembira. Waktu Nabi sedang membaca Quran, tiba-tiba turun wahyu. Qul, katakan ya Muhammad. Uhiya anna gustama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Lalu jin itu berkata, inna sami'na Quranan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran amat sangat takjub. Orang tak percaya, tak apa-apa. Tapi Allah mau menunjukkan, tidak ada orang taib yang percaya kepadamu Muhammad. Tapi ada satu makhluk yang percaya. Itu berasal dari Nun jauh di sana. Orang Ninawi. Tapi Allah balas manusia tak beriman. Ada makhluk yang beriman. Makhluk yang beriman itu dalam juz 29. Namanya surat Al-Jin. Jin itu jauh lebih tua daripada kita. Minal jin nati panas. Setiap disebut kita dengan dia, dia pasti duluan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jin nati panas. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada jin, berarti dia kafir. Karena dalam Quran ada satu surat khusus namanya surat Al-Jin. Tapi kalau ada orang berkawan sama jin, hati-hati. Karena nanti pas mau mati diganggu sama jin. Susah bersyahadat. Jadi kalau ada bapak ibu yang berkawan, tolong putuskan MOU-nya. Memorandum of Understanding between me and you. Yang berkawan-kawan sama jin. Orang dulu banyak berkawan sama jin. Jin ini macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang pendek namanya tuyul. Yang tinggi begu ganjang. Sedangkan kita tidak ada berkawan dengan jin. Nabi Sulaiman ada berkawan dengan jin. Jin Ifrit namanya. Tapi bisa dia suruh ke sana kemari. Jin Ifrit, pergi ke sana. Bisa. Nah, kalau kita berkawan dengan jin, apakah kita menyuruh jin atau jin itu menyuruh kita? Nah, ini yang bahaya. Sekarang banyak perempuannya diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin itu dipakainya. Tapi itu tidak ada di habincaran. Betul? Semuanya pakai rok panjang, jilbab panjang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat yang besar. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di antara jin itu ada yang masuk Islam. Itulah disebutkan dalam surat Al-Jin. Minnal muslimun. Kami ini ada yang Islam. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang kafir. Jadi ada namanya jin Islam, ada namanya jin kafir. Yang jin kafir itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Nama komunitasnya jin. Bahasa kampungnya jin community. Lalu jin tadi dibagi dua. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir. Jin kafir tadi namanya setan. Dan setan itu induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah, general manager. Makanya yang tak mati-mati itu bosnya. Kalau setan-setan yang kelas-kelas kecil itu mati. Kelas-kelas tri, kelas-kelas ada pun yang induk-induknya itu. Itu lain yang rumor panjang. Makanya kalau kita mau pergi-pergi minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Tiongkok. Kata orang dari dataran Tiongkok. Jin itu dulu takut sama mercun. Makanya mereka kalau menyambut tahun baru meletupkan mercun. Mercun itu untuk mengusir jin. Tapi jin yang sekarang tak takut lagi. Karena dia pun main mercun juga. Makanya banyak saudara-saudara kita dari Tiongkok pas meresmikan toko, meresmikan bisnisnya, dimintanya baca doa kawan kita ustaz-ustaz. Kawan saya ustaz diundang sama orang Tiongkok baca doa. Pas ditanya, kenapa saya, kan kita beda agama. Kata dia, jin kami tak takut lagi sama mercun. Dia takutnya sama doa kalian. Ah, ini pula dia hebatnya orang Islam ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman corona yang takut, jin pun takut juga. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah wudu, jaga zikir, karena setan akan menjauh dari orang yang berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan putus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau pakai ulos baru nih mau turun aja bawaannya. Cuman saya pakai ulos nih, makin mantap atau biasa-biasa aja? Mantap. Kalau mantap tak saya lepas sampai ke Padang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, merek ulos ini Casio. Casio orang. Casio, kasih ustaz. Yang ngasih ustaz Porkas Lubis. Nanti saya bawa pulang ke rumah, mau saya bingkai pakai kaca, saya tulis bawah. Dari Ustaz Porkas Lubis, guru saya di pesantren Darul Arafah, dan Abang Dakhairul Amri Nasution. Supaya anak cucu saya nanti menengok dia. Oh, ternyata Datuk Opung kami pernah dulu ceramah ke Habin Caran tahun 2020. Waktu itu Bapak Ibu udah banyak meninggal semua. Saya waktu itu masih hidup. Saya sama Bapak Ibu terserah aja. Masalah mati ini urusan Allah, betul? Mau Bapak Ibu duluan saya belakangan boleh. Atau kita balik, saya belakangan Bapak Ibu duluan. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami panjang umur ya Allah, jadikan panjang umur kami bermanfaat macam opung-opung kami. Amin. Tapi andai kau jadikan kami mati ya Allah, jadikan kematian itu membuat kami berhenti daripada buat dosa-dosa-dosa. Orang Islam itu tak pernah sedih, tak pernah takut. Kalau umurnya panjang, bermanfaat buat anak cucu, bangsa dan agama. Kalau umurnya pendek, matinya husnul khatimah. Jangan umur panjang menyusahkan orang. Ketika kita mati, orang bersyukur. Cipulan mati, alhamdulillah. Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mati, orang Habin Caran nangis atau tidak? Masya Allah. Dok, kalian rekam itu? Ambil lah waktu mereka bilang nangis tadi. Cuman jamaah ini pas bilang nangis, senyum pula. Nangis. Anak-anak kecil mendengar ceramah. Kalau ada anak kecil mendengar ceramah Abdul Somad, itu berarti anaknya pasti selalu menengok bapaknya menonton YouTube. Ceramah datang anak kecil. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Loh, kok kenal? Rupanya dia bilang selalu menengok emak ayahnya nonton YouTube. Sampai bapaknya, emaknya melapor. Apa kata suaminya? Habis 4 giga paket ini saya kadang-kadang dengar Ustaz. Nah, baby yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah yang nonton YouTube masuk surga sama HP-HP-nya sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj adalah kalau berdakwah satu orang yang iman, satu orang yang Islam, jangan sedih, jangan putus asa. Bapak bukan ustaz besar, bapak bukan ulama hebat, bapak bukan profesor doktor, manusia biasa, tapi jamaah bapak luar biasa. Ustaz Somad, saya habis sholat subuh selalu isi pengajian. Di mana Pak? Di rumah. Berapa jamaah bapak? 1,5. Kok bisa bapak pengajian jamaahnya 1,5? Yang satu anak saya duduk depan saya, yang setengah istri saya dengar sambil masak. Rupanya jamaah dia tak banyak, cuma anak sama istrinya. Tapi kemudian dia jelaskan, tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Akhirnya selamat dari neraka jahanam. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih, walaupun yang mendengar cuma 1-2 orang. Andai jamaah semua di Habin Caran kepanasan, lalu pulang ke rumah, apakah Abdul Somad tetap ceramah? Saya tetap ceramah, walaupun tinggal berdua sama kamera. Saya sering ceramah berdua aja sama kamera. Pas masuk TV itu gak ada jamaah, berdua. Hai jamaah dimanapun berada, kita tak lama lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Saya berdua aja sama kamera.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi nabiyyika Muhammad wan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Bil khusus urusan ustaz kami, Ustaz Porkas Lubis. Bil khusus urusan saudara kami, abang kami, adik kami, sahabat kami. Khairul amri nasutiyat antu sirrana umurana umurud dunia wal akhirah wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. La tada' lana dhanban illa ghafartah, pulang dari majelis ini semua yang hadir ini bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wa la maridan illa shafaita, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunkan, lapangkan kubur mereka ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan berjihad di jalanmu menolong agamamu nanti ya Allah. Allahumma ihfazhum min kulli su'i wa syarr, jaga anak-anak kami dari narkoba, dari perbuatan zina, dari pacaran, dari melakukan perbuatan LGBT, dari segala yang mungkar. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rezeki yang halal yang barokah kehabincaran ya Allah. Pada umumnya, kepada Mandailing Natal, pada khususnya Republik Indonesia, pada umumnya, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan Kabupaten Mandailing Natal pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak dalam buat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Kau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan Kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji.